Kita ahli sunnah rupane min masayikhil karomiyati saking piro-piro gurune kelompok karomiyah malam yanalil manfaatul matrubah biriyak yumkinuhu malam yanal selagi ini durung mulkule sopo kawulo al-manfaata yang kemanfaatan al-matlubata kang disupri biriyai kelawan ria selama sesuatu yang dicari dengan ria itu belum dapat yumkinu mongkoise kongang hueng kawulo opo ikomatul ikhlasi jejekaken keikhlasan widalikal amali yang dalam mengkono-mengkono ngamal tapi faidhanala terkalewas merkoleh sopo kawulo almatluba yang perkorokang disupreh kelawan ria fakot fata moga teman-teman wis entek apa wektune ikhlas. Wa qala lan dawuh sapa badul ulama rahimahullah. Innal faridota sak temene ngamal wajib. Iku yumkinu isih kongang. Apa iqamatul ikhlasi jenengaken keikhlasan fiha ing dalam faridoh ilal mautu itu muka maring mati tapi wa amman nawafil wa napulu tawi ngamal sunat iku falasa bila mongkora alat dalan iku maujud ila dalika maring jenengaken ikhlas kola dawu sopo sopo badul ulama wal farku tai bidane baina uma antarane fardulan sunat iku anallah satemene Allah taala iku adkhola wis memaksa mung lebokno iku atfala wis nglebuaken sapa Allah alada ing kawula dilebono fil faridoti ing dalem ibadah fardu mulane famakmulun moko kena diarep-arep minul saking Gusti Allah wa tafadlu paring kanugrahan wa taisiran gawe gampang fiha ing dalam ibadah fardu moga panjang dipeksa karo Gusti Allah berarti murni karena Allah tapi wa aman nafwan apun utai ibadah sunat iku fal abdu mongko utai kawula iku aladhiya wonge dhewe atau fala kangus ngebuaken sapa ladhi nafsahu ing awak dhewe ne lali dilebokno fi ing dalem ibadah sunat wa takalafalan wis merdi-merdi sapa lali ing nafsahu hu ing kesunatan mang mulane fatuliba mongko dituntut sapa lali bihaqqi ma kelawan kewajibane barang takalafa kang wis merdi-merdi sapa lagi karena kalau ngibadah sunat itu yang punya kehendak orangnya sendiri maka dia dibebani penyempurnaan-penyempurnaan amalan sunat itu tapi kalau ngibadah fardu itu yang berkehendak yang memaksa Allah. Kultu dawuh sapa ingsun ana ya ingsun wa fil mas'alati Lan iku ing dalem masalahe perbedaane waktu ikhlas. Wa fil masalati lan ing dalem masalahe perbedaane waktu ikhlas faidatun utawa ana faedah. Wa yau tai faedah iku anaman satemene wong. Sabako kang wis dhisik minuh saking menapa aria uria autaro kauto ninggal sapa man al ikhlaso ing ikhlas fi amale ing dalem siji ngamal iku payung kinu mongko mungkin hu ing man apa istidraku zalika nyusuli mengkono-mengkono ria nyusuli mengkono-mengkono ria kelawan ngamal ikhlas wa talafi hilang tegese nambeli wa talafi hilang nambeli ing amal ala ahadil wujuhi miturut salah sijine piro-piro coro alati kang zakarna kang nutur sapa ing sunah ing lati koblu sadurunge iki keterangan. Wal maksudu tae sejane minakli madai binas. Wal maksudu tae sejane minakli madai binas saking mengutip pira-pira pendapat madhabe menungso. Fiyadi tako iki dalam iki-iki masalah kang rumit. Iku ilmuna ngerti kita ala anai dalam saiki ngerti bikin latil amilina kelawan sedidih biro-biro wong kang ngamal wakil rati roh batilan sedidih semangat fisuluki hati hitorik yang dalam mengambai kiki dalane hati watak ribulan mareka kenalal muktadi yang ngatasi wong kang kawitan belajar fil ibadat yang dalam ibadah. Wailam yajid mongkalamun ora nemu sapa murid liilatihi krono penyakite murid ora nemu dawaan ing obat fi hadzal qauli ing dalem iki-iki pendapat wajada mongko bisa nemu sapa murid hu ing qaul hu ing dawa ing obat fil akhori ing dalam kau liyane mergoli istilah fil amrodi krono beda-bedane piro-piro penyakit wal agrodilan piro-piro sejo wa ilalil akmalilan piro-piro penyakite piro-piro amal wa afatihalan konco bayane amal paham ma'amono sopo siro rosidan hale wong kang pinter insyaallah ta'ala fa'ingkul tamong kolamun takon sopo siro akullu amalin yahtaju ila ikhlasin mufrod akullu amalin ono tau tae saben-saben tumandang ibadah satu persatu iku ya taju butuh apa kulo amalin ila ikhlasin mufrodin mari ikhlas kang siji apa tah saben ngamal ki kudu ikhlas siji-siji ngono pas ngadeg ya ikhlas pas ruko ikhlas duwe ikhlas dhewe-dhewe pak lamongko ngerti ya sapa sira anahum satemene ulama iku kodik talafu teman-teman suloyo sapa ulama bido-bido pendapat sapa ulama bidalika yang dalam mengkono-mengkono kebutuhane ikhlas fakila mongko didawaken inahu satemene ikhlas iku yajibu mesti wajib likuli amalin kedua saben-saben amal apa sing wajib ikhlasun mufradun ikhlas kang ijeni Wakilan didawakan pendapat liya maneh. Inau satu meneh kelakuan iku ya juzu wenang apa tanawulu ikhlasin wahidin. Merkoleh ikhlas kang siji bijumlatin kelawan sak golongan menal ibadati saking piro-piro ibadah. Sebagian berpendapat setiap satu amalan harus ada ikhlas tersendiri. Yang satunya lagi berpendapat boleh ikhlas itu satu aja untuk sekian banyak ibadah. Amal-amal wanapun utai ngamal dundul arkani kang anduweni piro-piro rukun kasolati kalau sholat wal wudu ilan wudu iku fayakfi mongko nyukupi himaeng sholatan wudu apa ikhlasun wahidun ikhlas kang siji. Li anabadu akrono satemene setengahe karena saat temennya setengah rukun iku mutalikun gumantung berhubungan biba'din lawan setengah sholat sholahan ing dalem bagusi wafasad dan rusae mulane fasorot mongko dadi fasorot mongko dadi opo al-arkan dadi kukasai'in wahidin kaya swiji-wiji kang siji. Fa'ingkulta mongkola muntakon sopo siro in aroda lamun ngarepaken sopo wong bi amalihi kelan amali wong al khairi kang bagus ngarepaken naf'an ing kemanfaatan minallahi saking Allah Ta'ala wala yuridulan orang ngarepaken sapa wong minan nasi saking menungso saya aning swiji-wiji rupane min madhatin saking pengalem au sumatin utawa pangrungu kang bagus au manfaatin utawa kemanfaatan ayakunu ana ta ana apa dalika mengkono-mengkono apa dalika ayakunu ana ta ana apa dalika mengkono-mengkono ngarepno kemanfaatan sangka Allah iku mang ana iku riaan diarani riya apa begitu itu juga dikatakan riya falam monggo ngerti sapa sira ana dalika sak temene mengkono-mengkono ngarepno kemanfaatan sangka Allah iku mahdur riya'i murni riya. Kala dal sapa ulama una ulama kita rahimahullah al itibaru ta'e kang direken kang dihitung fi riya'i yang dalam soal riya iku bil muradi kelawan kang dikarepno. Ora kok soal sangka ngendi barange kuwi tapi apa sing mbok karepno. La billahi ora kelawan sumber ora kelawan sebab yuri tukang ngarepaken sapa minum saking lathi. Angger sing mbok karepno kemanfaatan kuwi kemanfaatan duniawi lan duduk Gusti Allah maka itu dinamakan riya. Tapi kalau yang kamu kehendaki itu adalah ridho Allah, maka itu tidak termasuk riya. Fa'ingkana mongko lamun ana apa mura duka karep sira min amalil khairi saking amal bagus. Ngamal bagus ngarepaken naf'an duniawian ing manfaat duniawi fa'innahu mongko sak temene ngamal iku riya'un riya sawa'un iku padha arep tau ta yen to ngarepno sapa sira hu ing nafan duniawi mang ngarepaken minallahi saking Gusti Allah aminan nasu to saking menungso padha wae lek sembok karepno kuwi manfaat duniawi itu riya baik itu kamu kehendakkan dari Allah atau dari manusia. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsat dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Manutai sapa engko kana ana sapa man ana iku yuridu ngarepaken sapa man harsal akhirati ing tanduran akhirat nasid mongko mesti nambahi sapa ingsun Allah lahu kedue man nambahi fi harsihi ing dalem tandurane man. Tapi wa manutai sapa iku kana ana sapa man iku yuridu ngarepaken sapa man ngarepaken harsat dunia ing tanduran dunya ya nuktihi minha nukti mongko mesti maringi sapa ingsun hu ing hi ing man minha saking tanduran dunya. Tapi ya kuwi wa malahu fil akhirati min nasib wa malahu lan ora ana iku lahu tetep kedue man fil akhirati ing dalam akhirat apa sing ora ana menasibin saking ganjaran saking bagian ganjaran walai salah norano para ini baru kang dihitung bila zoti ria iklan nafal ria wasti koki halan kemustakane ria orang iku min makna rukyati saking maknane ningali rukyah kuwi ora. Tapi wa inna ma sumiyat angin pestine diarani apa dzil iradatu iki iki karep al-fasidatu kang rusak. Diarani biadal ismi kelane iki iki jeneng riya. Mergo li annaha karena sak temene ngarepno didelok wong iku aksaru matakong iku aksaru maluwe akeh-akeh barang takau kang terjadi apa ma waya kunulan ana apa aksaru marakau ana iku mingki bali nasi saking arahe menungso baru yakiman oleh ngari menungso faham mongko paham sapa sira. Paingkul tamong kolamun ngucap sapa sira. Ida kana tekalane ana apa alqasdu sejane. Minat dunia saking dunya. Alati kang yuridu kang arepaken sapa wong. Ha ing dunya mang dikarepno minallahi saking Allah Ta'ala. Nejo ta'afufa ing menjaga diri. Anin nasi saking menungso wal udatalan ngarepno ing perlengkapan ala ibadatilah ing atasing ibadaning Allah yakunu ana ta ana apa zalika mengkono-mengkono sejo ana iku riaan diarani ria. Apakah kalau mengendaki manfaat duniawi itu untuk maksud supaya tidak ngerepoti orang dan supaya bisa melengkapi ibadah, apakah begitu itu juga termasuk dikatakan riya? Fa'lam mongko ngerti osiro anna ta'afufa saat temennya menjaga diri iku laisa ora ana apa ta'afuf ora ana iku fi kasratil mali ing dalam akeh bondo wal jahilan dhuwure pangkat iku ora wal hutamilan bondo dunya tapi wa inna ma wa ing pestine wa utawi menjaga diri ku fil qanaati ing dalem nrimo ing pandhup wasiqatilan kumandel biki fayatilahi kelawan oleh nyukupi Allah Ta'ala. Tu amal udatu anapun utawi persiapan kelengkapan ala ibadatilah yang atas ibadah ning Allah iku faida kana mongko tetkalane ana apa muraduhu kang dikarepne kawula ana iku zalika bener-bener mengkono-mengkono ibadah falayakunu mongko ora ana apa falayakunu mongko ora ana apa sejo nglengkapi ibadah ora ana iku riya pamal udatu anapun utai perlengkapan ala ibadatilah yang atas ibadah ning Allah Ta'ala iku faizakan among kotet kalane ono apa muraduhu kang dikarepaken wong sing nejo ono iku dalika mengkono-mengkono bener-bener perlengkapan ibadah balaya kunu mongkora ono apa sejo iku ria andarani ria wadhalika utai mengkono-mengkono persiapan ibadah iku mabarang ya tasilu kang bisa dinggo tumeka dinggo lantaran tumeka apa ma bi amril akhirati kelan perkara akhirat wa asbabihalan biro-biro sababe akhirat wa asyasilan dadi apa kosduhu sejane wong sing nejo ana iku kot'an mesti lidhalika maring mengkono-mengkono perkara akhirat faidha urida mengkotet kalangan dikarepaken fa'in urida mengkolamun dikarepaken bi'amaril khairi kelan ngamal bagus apa sing dikarepaken hadha nau'u iki-iki macem latakunu mengkorano apa tilkal irodatu mengkono-mengkono irodah orana kuria anjarani ria mergoli anadil umuro karena saat temeniki kipiro-piro perkoro sing disejo ikutasi wus dadi apa adil umur ditilkan niat ikan mengkono-mengkono niat dadi ku khairan kebagusan autasiru utawa dadi apa adil umur dadi ku fi hukmi a'malil akhirati yang dalam hukumi ngamal akhirat wala takunu lan ora ana apa iradatul khairi ngarepaken bagus duniawi sing model ngene iki ora ana kuriaan derani riya wakadhali kalan kaya mengkono-mengkono radiarani ria in arot talamun ngarepaken sopo siro anyakuna ingin to'ono ikulaka kedwi siro apa sing ono takzimun kehormatan indan nasiono sandingi menungso au mahabbatun utowo seneng indal masyaikhiono sandingi piro-piro guru wala imatilan piro-piro imam waya kunulan ono pokos duka sejo siro mindalika saking mengkono-mengkono takzim opo sing opo ono iku atamakuna nguasani atamakuna ngukuhaken minta yidi madhabi ahlil haqi saking nguataken madhabi ahlil haq awi roti utawa bantah ala ahli bid'ah yang ngatasi ahli bid'ah awin nasri utawa nyebaraken lil ilmi maring ilmu au haddun nasi utawa nganjuraken menungso alal ibadah ing atase ibadah wa nahwa dzalika aspadane mengkono-mengkono kabeh dunaan taksida kelawan tanpa yen to nejo sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono ta'zim ora nejo sarofa nafsi ka ing kemuliaane awak sira dhewe min haitsu hiya saking segi nafsumu dhewe au dunya utawa krana nejo dunya tanala kang bakal tanalu kang bakal merkole sapa siroha ing dunya waina di mongko sak temene iki kabeh krana sak temene iki sejo kuliah sekabehane azihi iku iradatun sadidatun sejo kang bener iku iradatun sadidatun sejo kang bener wa niyatun mahmudatun lan niat kang terpuji layat hulu kang ora mlebu apa seun suwiji-wiji minah saking kabeh ora mlebu fi babi riya ing dalem bab riya kawitane tapi bungko benar dalan idhil maksudu krono utai kang disejo minah saking hadihi kuliah iku amrul akhirati peroro akhirat bila hakikat yang dalam sejati ini walaulah ngerti sapa sira ane satu mene ingsun iku saal tu tau takon sapa ingsun Bado masyaikhina ing setengah pira-pira guru ingsun bakon amma tentang masalah ya tadu kang biasa akan hu ing ma sapa aulia una pira-pira aulia pira-pira wali kita rupane biasa nomin kiro ati suratil wakti ati saking moco surat wakti ah di ayamil usrati yang dalam dino-dino sulit alaisal muradu ana taura ana pal muradu kang dikersaaken bidzalika kelawan mengkono-mengkono moco surat wakti ah ana iku ayat dufa'a Arab yang tanolak sapa Allah Gusti Allah tilkasib data yang mengkono-mengkono kesulitan anum saking aulia bukankah cara seperti itu berarti juga mengendaki supaya Allah menghentikan kesulitan dengan membaca surat waqi'ah tadi wa iwasi alan yenton jembarake sapa Allah alaihim ingatasi aulia jembarake saya aning suwiji-wiji minat dunia saking dunya alamat jarot ingatasi barang jarot kang lumaku bihi kelawan mau pola ada tu kebiasaan fakai pamangko kaya apa tasiku dadi bener apa irodatu matai dunia ngarepaken kenikmatan dunya ya amal akhirat kelawan ngamal akhirat yaiku maca surat waqiah waqala moko jawab sapa syaikhu ba'du masyaikhina wi jawab piye ing dalam jawabane pitakonku rahimahullah kalaman ing dawuh manahu kang utahe maknane dawuh iku anal murada satemene kang dikersakaken minum saking aulia iku anyar suku arep yen to paring rezeki hum ing aulia sapa Gusti Allah maringi kona'atan ing nrimo aukutan aukutan utawa ing panganan kekuatan yakunu kang ono apa kut lahum kedui aulia ana iku udatan dadi perlengkapan perlengkapan ala ibadati lain ngatasi ibadaning Allah wa kuwatan lan dadi kekuatan ala darsil ilmu ngatasin terus ngelmu wadiyu tawi iki sejo iku min jumlati irodatil khairi setengah saking jumlahe ngarepno bagus dunat dunia sakliane dunya wak laman ngerti sapa sira ana hadi sira tasatu meniki iki lakon maca surat waqiah ini ngeresakan sapa ingsun qiraata hadhi surat qiraata hadhi surati ing maca iki surat waqiah indah sidati nalikane sulit i amri rezeki ing dalam perkara rezeki wal khososati lan kemelaratan iku inna wa huwa angin pastine huwa utai hadhihi iku sayun suwiji-wiji warodat kang kelaku warodat kang wis teko bihi kelawan hadhihi kelawan sayun apa sing teko al-akhbaru pira-pira hadis al-maksuratu kang kalabetaken ane nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa ani sahabati lan saking para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in hatta anna Abi Mas'ud sehingga satu meneh Abi Mas'ud hinau tiba nalikane dipaidu sapa Abi Mas'ud dipaidu fi amri waladi dalam persoalan putrane Abi Mas'ud dipaidu mergo apa idlam yatruk krana ora ninggal sapa Abi Mas'ud lahum kedue wa anak-anake minat dunia saking dunya ora ninggal sayan yang suwiji-wiji kala dawa sapa Abi Mas'ud lakot kholaftu teman-teman wis paring tinggalan sapa ingsun lahum maring anak-anakku paring tinggalan surat al-waqi'ati yang surat waqi'ah kenapa ditinggali omah sawah wong anak-anakku wis tak tinggali surat waqi'ah aslilah saking mengkono-mengkono dasar pokok pemikirane soal sunnah rasul jarot lumaku apa adil khoslatu iki-iki penggawe maca surat waqi'ah visiari ulama ina yang dalam piro-piro sejarah ulama kita rahimahullah wa ilamun kolamun orang ono falam balata palamu balata mongkora ana merduli iku maujud lahum kedua ulama ina bihamdillahi ta'ala kelawan muji Allah ta'ala bisidatin kelawan kesulitan di amri dunia yang dalam perkara dunia al saat ini atau kesembaran kalau bukan karena itu sunnah rasul maka sebenarnya ulama-ulama dan aulia itu sudah enggak perlu lagi mengharap baca surat waqiah seperti itu wong bagi mereka itu sulit dan jembar itu sama-sama nikmat wa hum utai aulia iku aladzina wong akeh yaktanimuna kang nampa keuntungan sapa ladzina nampa keuntungan di kot dunia yang sumpeke dunya wa usrohalan angele dunya bagi aulia seperti itu menghadapi kesulitan dunia dan kangelan duniawi seperti ini itu bagi mereka menguntungkan. Wayatago launa fidalika. Wayatago launalan podop banget-banget taken sopo aulia fidalika yang dalam mengkono-mengkono olain rimo. Fima yang dalam barang bainahum kang antarane aulia. Waya uduna lan podo milang-milang sopo aulia huing kesulitan duniawi minallahi ta'ala saking Allah ta'ala podo milang-milang minnatan ing anugrah azimatan kang agung. Waya khofuna lan podo wedi sopo aulia ida badha tetkalane pertelo lahum kedu aulia minallahi saking Gusti Allah apa sing pertelo saatun kajembaran minat dunia saking dunia. Malah-malah kalau mereka menyaksikan adanya kelonggaran duniawi mereka malah takut alatikang layaudukang ora milang-milang haing kajembaran dunia mang sopo aksarunasi agak-agak menungso orang milang-milang al-ihsana ing kebagusan wa nikmatan lan kenikmatan. Lek umume wong oleh duit iki rezeki untungan, tapi lek para wali oleh duit iki malah petaka. Wedi apa sing diwedeni? Wedi anyakuna arep ento ana apa zalika mengkono-mengkono kajembaran dunia onaiku istidrojan panglulu minallahi saking Gusti Allah wa musibatan lan tegese bilai. Kaifa kaya apa bagaimana mereka itu butuh urusan dunia wong wabitonatuhum wabitonatuhum utai kesenengane aulia iku alasparu melaku-melaku watayulan ngelempit kekuatan fi umumil ahwali ing dalem kaprae pira-pira tingkah pemukot wa mukot dimuhum utai pengarepe aulia iku yakuluna padha dawuh sapa mukot dimuhum dawuh alju'u ra'su malina alju'u utawi luwe lesu iku rok sumalina modal kita. Fahada mengkau tali kiki dasar iku wadu madhabi ala tasawufi gun sesele anip madhabi ala tasawuf. Ya beginilah madhabinya ala tasawuf tentang niatnya beribadah. Sebagai contoh adalah niat membaca surat Waqi'ah. Wa wa utai madhabu ahli tasawufi ku madhabi madhab ingsun. Wa madhabu asyakhi lan dati madhabi piro-piro guru ingsun. Wa bidali kalan kalan mengkono-mengkono zuhud. Orang reken dunyo. Jaratu makwopo sirotu salafi nasajari. Piro-piro ulama salaf kita. Wa amma taksiru badil mutakhirin anapun utawi sembronone setengah wong sing ulama akhir kabeh iku falayu tabaru mongko ora diwilang-wilang apa bihi kelawan taksir. Tak jelentreno soal surat Waqi'ah iki mergo akeh sing salah. Wa inna ma dzakarna pestine nyebut-nyebut sapa ingsun. Hadal faslangi kiki fasal purnali alayang miza supaya ora dadi cacat bihim ing dalem mutaakhirin sapa mukhalifun wong kang sulaya oleh nulayane mang jahlan krana ora ngerti minuh saking hadal pasal bima qasidil qaumi kelan sejane pira-pira kaum ahli tasawuf wa umurihim lan pira-pira perkarane ahli tasawuf ayang latu to dadi sebabe salah diiming dalam soal ahli tasawuf apa sing dadi salah mubtadiun wong kang kawitan belajar salimu sadri kang isih sehat atine tapi sayang lam yakut ora ngalap sapa mubtadi menal ilmi saking ilmu ne mubtadi ora ngalap hakku ing kewajibane mubtadi paing kila moko lamun ditakonaken kaifaiku hale kaya apa ya liku patut kaifaiku hale kaya apa ya liku patut apa hadza iki cara kaifa kaya apa iku ya liku patut apa hadza iki cara maca surat waqiah patut dihali ahli ilmi kelawan tingkai ahli ilmu wong watajarudu watajarudilan ahli tajrid wazudilan ahli zuhud warbabi sobran pira-pira kang anduweni kesabaran waryadotilan riado falam mongko ngerti sapa sira ana ada saya asa temen iki suwiji-wiji kang dialap ada saya asa temen iki kang dialap sangka Rasulullah iku makhudun dialap minas sunati saking sunnah Rasul semal maksudunuli kari-kari utai sejane para ulama iku khusulu kona'ati hasile sifat kona'ah nrimo khusulu kona'ati hasile sifat kona'ah wal udatilan perlengkapan lat tiba usyarohi lat tiba usyarohi urakrono nuruti keserakahan wasyahwatilan kesenengan waduk filan tegese kelemahan anikhtimalil usrati saking nanggung kesulitan wasidatilan tegese kesulitan oh tidak begitu anane para ulama iku isih kersa maca surat waqiah mergo beliau-beliau itu menghargai sunnah Rasul waksa rumah utaya kakek barang tarokang ningali sopo siro yakib bidhalika yang dalem pungkasane mengkono-mengkono moto surat waqiah iku kona atul kolbin rimone hati wafak dukal bilju ilan sepine sifat luwe kang koyo asu wadok fuhulan apese wadok fuhulan apese ati wa suluwuhu wa suluwuhulan sabar hati sabar anito amyado sangka panganan wanah mati hilan tegese lobone nafsu wakot alima teman-teman wis ngerti sopo ahlul ilmi zalika yang mengkono-mengkono kabeh ngerti man ing pangeran imtahana kang wis jajal nguji sapa man hu ing kabeh alul ilmi fa'la mongko ngerti sapa sira hadil jumlah tangi kiki jumlahe keterangan muwafaqon hale wong kang oleh pitulung insyaallah taala. Al-Qadhi Husani utawi perkara kang nyacataken ibadah. Al-Qadhi Husani utawi perkara kang nyacataken ibadah kang kaping pindho iku al-ujbu sifat membanggakan diri. Wa inna ma yalzamu ing pestine wajib ka ing sira. Apa ijtina buhu ngedohi ngujub oleh wajib mangli amro ini kronono perkara loro. Ahadu mal tai salah si jine amro ini iku anau sak temene kelakuan iku yah jubu bisa ngaling-ngalingi apa ngujub bisa ngaling-ngalingi ataufiko ing pitulung ngaling-ngalingi ane taufiki saking pitulung wa ta'yidilan kekuatan minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Orang yang terbiasa membanggakan diri itu biasanya terhijab, terhalang dari pertolongan Allah dan tidak mendapatkan bantuan kekuatan dari Allah. Mergo fa'inal mu'jiba mongko sak temene wong kang membanggakan diri iku mahzulun, terhina. Paidang koto atat kalane wis terputus anil abdi saking kaula apa atayidu kekuatan wa taufikulan pitulungan minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Fama asro ama yahlik fama bugawa utai apa iku asro anye petakan apa ma alangkah cepatnya nyepetaken maing barang yahliku kang bisa ngrusak apa ma. Alangkah cepatnya orang yang membanggakan diri itu jatuh. Walidali kalan krono mengkono mengkono dawe Rasulullah kala dawe sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikatun salasun utahe perkara telu iku muhlikatun pira-pira perkara kang rusak. Mersiji sukun muta'un, sukun sifat medit muta'un kang dituruti. Nomor loro wahawan mutaba'un, wahawan lan hawa nafsu mutaba'un kang dituruti. Nomor telu wa'i jabul mar'i an oleh banggakno awak-awakan, banggakno binafsihi kelan awak dhewene mar'i. Wasani utawi alasan kang kaping pindho iku inahu sak temene ngujub iku yusidu bisa ngrusak lek kakang bagus. Walidali kalan krono mungkun wala daw sopo almasihu sopo almasihu Nabi Isa alaihi salam ya maksarol khawariin golongane wongkang ahli khawariin iku sahabatnya Nabi Musa Nabi Isa. Kam min sirojin pirang-pirang apane min sirojin saking lampu kot atfaat teman-teman bisa mateni hu ing sirot apa arih wangin semunuko wa kam min abidin lan pirang-pirang apane min abidin saking wong sing ibadah kod afsada kang temen-temen wis ngerusak uing ibadah emang opal ujubu sikap ngujub opal ngujubu sikap ngujub wa idha kanal maksudu Wa idza kana lan kalane ana apa al maksudu sejane. Wal faidatu lan faidah iku al ibadatu ngibadah. Wa dzil khoslatu lan iki tingkah iku tahrum muharram. Apa dzil khosla al abda ing kawula. Atalaya sulah sing ora bisa berhasil aku duwe ngabet. Apa khairun kebagusan. Fa in hasala lahu khairun fal faqalilun min dzalika yufsiduhu. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa anhu sahabatir rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdahu wa fi ni'amihi wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.